الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم زيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في عقود اللجان. قال: وروي أن رجلا جاء إلى أمراء رضي الله عنه يشكو إليه خلق زوجته، فوقف ببابه ينتظره، فسمع امرأته يستستتيل عليه لسانها وهو ساكت لا يرد عليها، فانصرف الرجل قائلا: إذا كان هذا حال آمر المؤمنين فكيف حالي؟ فخرج عمر فرآه مدبرا فناداه: ما حاجتك؟ Jadi kita masih membahas tentang kesabaran pasangan, baik suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Kemarin sudah kita membahas bahwasannya seseorang yang sabar terhadap akhlak yang tidak baik atau perilaku tindak tanduk yang tidak baik dari istrinya, maka dia akan mendapatkan pahalanya Nabi Ayyub terhadap balaknya. Padahal beliau telah ditimpa musibah dan ujian dalam empat segi. Di dalam hartanya, anaknya, dan jasadnya, serta seluruh manusia itu berlarian atau menjauh darinya. Tapi beliau sabar. Sama sekali tidak ada syakawa, pengaduan, baik dalam doanya maupun di dalam tindakannya dan perkataannya. Sehingga sabar yang semacam inilah kemudian menjadi sebuah patokan kesabaran yang paling tinggi. Sehingga jika terlihat ada seseorang yang sabar, maka dikatakan dia telah mendapatkan sabarnya Ayyub. Semoga kita termasuk yang mendapatkan sabarnya Ayyub alaihissalam. Maka kemudian si muallif menjelaskan pula bahwasanya diriwayatkan ada seseorang datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Maksud kedatangannya itu ingin mengadukan tentang istrinya yang tidak baik. Maka kemudian ketika dia akan mengetuk pintu rumah Sayyidina Umar, tiba-tiba dari luar pintu rumahnya kedengaran Sayyidina Umar itu dimarah-marahi oleh istrinya. Tapi Sayyidina Umar diam saja. Maka kemudian orang itu mengatakan, aku ingin datang kepada Sayyidina Umar, ingin mengadukan istriku. Oh, ternyata istriku lebih dari istrinya. Sayyidina Umar lebih daripada istriku. Akhirnya beliau gagalkan keinginannya. Maka kemudian beliau pulang. Ketika pulang, ketahuan oleh Sayyidina Umar. Fakharaja Umar, maka Umar keluar dari rumahnya. Fara'ahu mudbiran, maka beliau melihatnya dalam keadaan sudah berbalik arah. Fanadahu, maka kemudian dia itu memanggilnya. Memanggil orang tadi, ma hajatuk, apa hajat kamu? Fagole amirul mu'minin, jitu ashku ilaika khuluqa zaujati wastitalatuha aliyya. Aku sebenarnya datang kepada kamu untuk mengadukan tentang istriku. Akan tetapi, fasami'tu zaujataka kadzalik, ternyata istri kamu juga seperti itu, farajatu. Maka, aku kembali lagi. Wa qultu idza kana hadza halu amirul mu'minin ma'a zaujatihi fa kaifa hali? Maka aku katakan pada diriku, kalau seumpama ini keadaan amirul mu'minin bersama istrinya, maka bagaimana dengan keadaanku? Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, innihtamaltuha lihuquqi laha alayya. Aku ini sabar terhadapnya karena dia itu mempunyai hak atasku. Annaha tatbakhu li ta'ami. Yang pertama, dia memasakkan makanan-makananku. Khabbaza li khubzi. Dia yang membuat roti untuk rotiku. Ghassala li thiyabi. Dialah yang mencucikan baju-bajuku. Murdi'atan li waladi, dan dia yang menyusui anak-anakku. Walaysa zalika biwajibin 'alaiha, dan yang aku sebutkan itu semua tidak wajib atasnya. Wa yasakinu qalbi biha 'anil haram. Dia yang menenangkan hatiku sehingga aku tidak melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan. Fa ana ahtamiluha lidzalik, maka aku sabar karena alasan yang demikian itu. Faqala ar-rajul ya amiral mu'minin wa kadzalika zaujati. Maka orang itu berkata, wahai amiral mu'minin, istriku juga seperti itu. Istriku yang memasakkan masakan buatku, yang membuat roti buatku, yang mencucikan bajuku, yang menyusui anak-anakku. Faqala Umar, fahtamilha ya akhi, fa inna ma hiya muddatun yasira. Jadi rahasia daripada ucapan Sayyidina Umar adalah di ibarat yang terakhir itu, di mana Sayyidina Umar berkata kepada saudaranya tersebut, fahtamilha ya akhi, sabarlah wahai saudaraku, fa innaha muddatun yasirah, karena sesungguhnya yang demikian itu hanya sebentar. Nah, jadi fa innaha muddatun yasirah itu adalah kata-kata untuk menguatkan mujahadah. Kita ingatkan bagaimana Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dalam kesehariannya itu bermujahadah. Jadi harus mujahadah, harus. Caranya mujahadah bagaimana? Harus tahu. Faedah daripada mujahadah itu apa? Kita harus tahu. Kenapa? Itulah yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Al-Quran telah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Jadi mereka-mereka yang berjihad melawan hawa nafsunya, maka aku akan bukakan untuknya bukan hanya satu pintu, tapi pintu-pintu yang bermacam-macam. Yang dia inginkan kewalian, tapi yang diberikan Allah Ta'ala yang lainnya. Selain kewalian, diberikan juga beberapa jalan-jalan kemuliaan yang lain. Berkata apa? Mujahadah. Tapi mujahadah harus ada. Jadi yang namanya mujahadah itu adalah melawan hawa nafsu serta mengendalikannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencontoh kepada perilaku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu di dalam hadisnya dan perilakunya serta sejarah hidupnya, beliau selalu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk bermujahadah. Di antaranya, setiap kali beliau melaksanakan sholat subuh, maka beliau selalu tidak pernah lepas untuk bertanya tentang sahabat-sahabatnya. Dilihat, dipandangi satu-satu yang biasa sholat jamaah itu dilihat. Kalau kelihatan ada yang tidak tampak di depannya, maka ditanyakan, kenapa pulang tidak datang? Apa dia sakit? Kalau dikatakan, ya Rasulullah dia sakit, dia langsung jenguk. Kalau dikatakan dia itu sedang sibuk, maka dia itu datangi. Barangkali ada yang bisa ditolong oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah pesona yang luar biasa. Artinya apa? Tidak berkumpul dengan siapapun kecuali orang yang diajak bicara itu, yang bertemu dengannya itu, pulang dari depan Nabi SAW dengan keyakinan bahwasanya tidak ada yang lebih dihormati melebihi daripada aku. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan Nabi kecuali pasti dia itu merasa seperti seseorang yang dahaga kemudian hilang rasa hausnya. Seseorang yang kelaparan kecuali hilang rasa laparnya. Seseorang yang begitu kena penyakit rindu yang luar biasa kemudian terobati kerinduannya. Itulah mereka-mereka yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau ini seorang yang sangat simpati. Kalau sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, begitu orang itu berpisah darinya, pengen kembali lagi. Pengen bertemu lagi. Dan semoga kita tidak diharamkan untuk melihat memandang wajahnya. Beliaulah yang selalu dengan gerakannya, dengan perkataannya, dengan perilakunya, dengan ucapannya, dengan segala hal yang berkaitan dengannya, itu adalah tauladan buat kita. Jadi kita enggak usah melihat kepada perempuan yang ada sekarang ini, kepada keadaan zaman sekarang ini, tidak. Itu tidak penting. Yang penting Allah Rasul. Allah Rasul itu yang penting. Sehingga lihat bagaimana beliau ini. Setelah salat subuh, beliau bertanya tentang sahabat-sahabatnya. Tapi sebelum beliau itu bertanya tentang sahabat-sahabatnya satu persatu, maka ada sebuah kata yang selalu beliau ucapkan. Atau sering beliau ucapkan kepada sahabat-sahabatnya. Apa itu? Beliau katakan, tolong ya, jangan sampaikan kepada diriku sesuatu yang tidak baik tentang sahabat-sahabatku. Karena aku ingin sekali bertemu dengan kalian semua dalam keadaan hatiku ini bersih. Jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW menjaga hatinya supaya bersih. Kalau ini Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dengan kita? Ini yang penting. Yang penting nih. Jadi hati ini yang penting. Wajah enggak penting. Pakaian tidak penting. Enggak perlu kita itu menjaga image dan sebagainya. Allah yang mengangkat, Allah semuanya Allah. Tapi hati ini yang penting. Biarkan bersih. Biarkan putih. Tidak usah diperhatikan atau dihawil, direspon semua orang. Yang penting Allah Rasulullah. Anda enggak buat suatu tindakan yang menyakiti mereka, selesai sudah. Kalau perkara mereka menyakiti saya, itu kan mengangkat derajat saya. Tapi saya menyakiti mereka, itu dosa buat saya tidak mau melakukannya. Jadi yang penting seperti itu. Oleh karena Nabi SAW berpesan, tolong jangan sampaikan kepada diriku sesuatu yang tidak baik tentang sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Itu salah satu contoh, lihat bagaimana Nabi SAW memperhatikan hatinya. Pernah juga Nabi kita Muhammad SAW, bertemu dengan seorang wanita. Wanita yang sudah tua dan dia itu berasal dari kalangan budak perempuan. Maka begitu melihat perempuan itu membutuhkan suatu pertolongan, Nabi SAW itu datang menolongnya. Dan perempuan budak tersebut tidak tahu kalau itu Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ada sesuatu yang jatuh kemudian diambil oleh Nabi SAW diberikan padanya. Itu dipegang, barang yang diambilkan itu dilihat. Ternyata yang menolongnya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Langsung badannya perempuan itu bergetar. Bergetar. Kenapa? Karena kaget tidak menyangka. Ini Nabi Muhammad. Soalnya mulia. Yang kalau malam berjalan itu wajahnya itu seperti bulan purnama. Ketika Sayyidah Aisyah itu suatu waktu beliau itu sudah menjahit pada malam hari. Tiba-tiba lampunya sudah habis minyaknya. Ya mati. Jatuh. Cari. Diraba-raba enggak ketemu. Tiba-tiba Nabi SAW masuk. Pintunya dibuka, masuk. Begitu Nabi SAW masuk, langsung bercahaya. Begitu bercahaya, didapatkan itu jarum. Sehingga Aisyah terkesima melihat wajah Nabi SAW dan beliau berkata, Ma'at wa'aka ya Rasulullah. Alangkah bercahayanya wajahmu wahai Nabi. Maka kata Nabi SAW, wailun liman lam yarani yawmal qiyamah ya Aisyah. Celaka bagi mereka yang tidak melihat wajahku nanti kelak di hari kiamat wahai Aisyah. Maka kata Sayyidina Aisyah, galwaman la yarak ya Rasulullah, siapa yang tidak melihatmu? Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Barang siapa yang disebutkan namaku, lalu dia tidak membaca salawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Jadi cukup, di dunia ini cukup satu aja. Yang membuat kita itu termotivasi untuk mondok, termotivasi untuk tahajud, termotivasi untuk berbuat baik, termotivasi untuk membaca salawat, termotivasi untuk membaca Al-Quran. Semuanya itu cuma karena satu, ingin berjumpa dengan wajah yang mulia itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu semua tergantung kepada kita, bukan tergantung kepada Nabi. Tergantung kepada kita, begitu pula Allah SWT, tergantung kepada kita, bukan tergantung kepada Allah. Kalau kita merasa mendekatkan diri, maka beliau dekat kepada kita. Kalau kita tidak berusaha, maka dia juga tidak berusaha. Jadi semua itu di tangan kita. Sehingga lihat, ketika si perempuan tua ini, yang budak ini, melihat Nabi yang menolongnya bergetar. Sampai bibirnya itu bergoyang-goyang. Nah, kenapa? Enggak nyangka ini seorang yang besar depanku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tenanglah. Tenanglah wahai perempuan. Aku ini adalah anak seorang wanita yang juga makan dendeng seperti kamu. Sehingga begitu Nabi SAW mengatakan yang demikian itu, maka tenang hatinya, tenang sampai tadi bergetar-getar begitu, hanya tenang kembali. Itu diantara lihat bagaimana tawadunya Nabi kita Muhammad SAW. Itu gak gampang mengucapkan semacam itu. Paling enak dipuji orang. Paling enak dihormati orang. Ya kan? Paling enak dipandang tinggi oleh orang. Paling enak. Karena Mbah merasa mulia. Tapi paling enak. Sesuatu yang baik itu bukan yang paling enak. Menurut hawa nafsu kita. Tapi sesuatu yang paling baik itu adalah yang paling tidak enak. Tawadu enak gak? Harusnya kita itu. Anak ustaz. Harusnya duduk di depan. Ini gak duduk di belakang. Berat gak? Berat. Jalan masuk ke para putri. Biasanya berdiri semua, ini gak berdiri. Ustaz seneng yang kayak gitu. Nah, karena apa? Ustaz pantas tidak dihormati. Memang sudah didikannya abahnya Ustaz seperti itu. Nah, jadi, Ustaz dididik oleh abahnya Ustaz selalu. Kamu harus berusaha untuk merasa. Bukan menjadi. Untuk merasa orang yang paling hina di muka bumi. Kalau sudah kamu bisa, nikmat hidup di dunia. Ada yang memuliakan kamu, maka kamu akan katakan, wah, orang seperti Ana dihormati, ini berarti akhlaknya bagus semuanya. Kalau di anak pondok sini, semuanya akhlaknya bagus, seperti Ustaz dihormati. Tapi kalau semua tidak dihormati, alhamdulillah. Ini berarti menunjukkan bahwasanya saya kurang akhlaknya, kurang baik, dan sebagainya. Sehingga pantas orang yang kurang, yang banyak maksiatnya ini tidak dihormati. Kan enak, enggak ada tuntutan sama orang. Apakah termasuk tuntutan hidup harus dihormati orang? Kalau enggak dihormati orang bisa mati. Kalau enggak dihormati orang enggak bisa tidur. Kalau enggak dihormati orang gelisah. Enggak harus. Itu tipuan setan belaka gitu. Jadi ingat, yang mengangkat seseorang itu Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Lihat bagaimana Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahra. Cerita tawadunya itu sangat luar biasa. Kenapa beliau itu menjadi orang yang begitu tenang, begitu indahnya, begitu sabarnya, begitu kuatnya hatinya untuk melaksanakan sesuatu. Kalau kita terjadi pada kita, kita gak mampu. Apa yang terjadi? Ada suatu undangan. Undangan untuk menghadiri sebuah walimatul urus. Maka, setiap ada, karena yang mengundang ini masyaikh, maka beliau itu tidak mengenal satu persatu para habaib. Tapi cuma dia tahu kabilahnya. Jadi setiap ada yang datang, siapa? Segaf, duduk di atas. Terkenal kan Segaf? Siapa? Al-Muhdor, duduk di atas. Siapa? Al-Idrus, duduk di atas. Pokoknya ditanya dulu kabilahnya. Marganya ditanya dulu. Hei, Pak Hasan. Ditanya, siapa ini? Anak Hasan bin Shalih Al-Bahr. Al-Bahr tidak terkenal. Hei, Baharun, minoritas gitu. Maka katanya si pemilik rumah, duduk sana. ditempatkan di tempat yang paling akhir, di dekatnya kandangnya kuda lagi. Padahal Hewasan bin Salbar, tahu Hewasan bin Salbar? Yang beliau itu mempunyai wiritan, kalau habis sholat isya, beliau hanya melaksanakan 2 rakaat saja, kamu lebih banyak kali. Ini 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat dari sholat isya, habis sholat isya sampai subuh, selesai. Kenapa? Karena rakaat pertama menghatamkan Quran semuanya. Rakaat kedua dia membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 90 ribu kali. Ini beliau. Nah, ini yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari sisi Allah Ta'ala. Sehingga pantas kalau beliau itu mendapatkan makom yang tinggi sisi Allah. Kadang-kadang satu hari beliau itu bermimpi Nabi Muhammad SAW itu sampai 7 kali. Tidur mimpi. Setiap tidur mimpi. Paham, itu beliau. Beliau pernah sholat tahajud. Lagi sholat tahajud, tiba-tiba surga itu tampak kepadanya. Dan segala keindahannya, bidadarinya yang begitu luar biasanya, yang kalau dibandingkan sama kamu gak ada apa-apanya. Jadi mungkin kalau lihat bidadari, pasti lihat kamu kayak lihat sampah gitu kali ya. Kayaknya gitu. Kecuali saja gitu. Akhirnya apa? Di dalam sholatnya beliau melihat yang semacam itu. Dan diperlihatkan yang semacam itu. Apa jawaban dia? Lal hur walal kusur walakin rabbu ridha rabbil ghafur. Bukan ini aku inginkan dengan ibadahku ini. Bukan ini. Surga dan kenikmatannya bukan aku yang aku inginkan. Apalagi bidadari. Bukan yang aku inginkan. Tapi ridhonya Allah yang aku inginkan. Kan beda sama kita. Begitu kita lihat surga, ya Allah masukkan, ya Allah masukkan. Nah, gitu. Ini enggak. Nah, ini Abu Hasan Saleh Bahar. Disuruh duduk sana, ya sudah duduk sana. Namanya juga Rasulullah bilang, ad-dev kal mayyit. Dev itu seperti mayyit kepada sahibul bednya. Sahibul bednya mengatakan apa, ya harus diikuti kan. Nah, disuruh duduk di situ, sudah. Akhirnya sudah selesai. Sudah datang waktunya on time untuk membaca maulid sebelum akad nikah. Maka beliau tidak dengar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, tidak dengar. Habib, mulai. Habib, dimulai. Sudah waktunya. Akhirnya kata mereka, bagaimana kami mulai? Guru kami belum datang. Siapa guru kalian? Hei, bahasa misal al-bahar. Astagfirullahaladzim. Ditaruh di kandang kuda. Oh maaf, kami taruh di bawah, di belakang sana katanya. Pas itu guru kami katanya. Akhirnya apa? Hai Hasan suruh ke atas. Dia enggak mau. Ini tempatku. Sebagaimana kata Nabi SAW, di mana engkau ditempatkan, situlah tempatku. Akhirnya karena dia enggak mau. Enggak mau bukan ngambek-ngambek. Memang dia itu merasa ini adalah tempatnya. Sehingga apa? Akhirnya yang tadinya, yang paling depan itu adalah di atas. Kemudian yang di atas semuanya turun. Dan jadikan yang di bawah itu adalah yang paling depan. Nah, lihat. Allah yang memuliakan itu Allah. Enggak usah kita itu mencari kemuliaan depan Allah. Enggak usah. Jadi ingatlah, innallaha sami'un basir. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi selalu kalau sudah hal ini aku sudah cinta kepada dia. Baik akhlaknya, bersih hatinya, perilakunya seperti perilaku kekasihku Nabi Muhammad SAW. Enggak usah diminta. Enggak usah diminta, maka Allah yang memanggil mereka Jibril. Ya Jibril, ana uhibbu. Aku cinta kepada dia. Fa'alin li ahli sama bi an yuhibbu. Umumkan kepada seluruh penduduk langit supaya mereka itu mencintai orang ini karena aku cinta pada dia. Lalu turunlah setelah dikatakan kepada Jibril oleh Jibril, ya Rab, aku sudah laksanakan, sudah aku umumkan. Sekarang turunlah ke bumi dan berikan gebul di dalam hati orang yang bertemu dengannya. Sehingga bahwa setiap orang yang bertemu dengan orang yang cinta oleh Allah Ta'ala, maka dia langsung menerima. Apapun dikatakan menerima. Melihat wajahnya dia senang, gembira. Jadi gak perlu kita itu mau cari-cari. Gak perlu. Yang penting kita. Yang penting kita. Makanya jaga hati. Ya. Kemudian, pernah juga. Suatu waktu. Nabi kita Muhammad SAW lagi sibuk. Membagikan hasil ghanimah peperangan Khandaq. Atau Hunain. Ketika beliau bagi-bagikan begini, datang seorang badui. Tahu kan seorang badui? Badui itu adalah orang desa gitu, orang dusun. Biasanya enggak terpelajar, enggak terdidik. sehingga ngomong asal kata, bertindak asal tindak, dan sebagainya. Dekat mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, innaka latu'ti ato'an laturidu bihi wajhallah. Kamu ini telah memberikan suatu pemberian, padahal itu adalah pemberiannya Allah, tapi kamu tidak bermaksud dengan memberikan itu semuanya karena Allah. Innaka la ta'dil ya Rasulullah. Kamu tidak adil ya Rasulullah. Coba lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak adil. Kamu memberikan ini bukan punya kamu, ini punya Allah. Kamu memberikan enggak adil lagi. Maka beliau mengatakan, "Idza lam adil faman?" Kalau aku tidak adil, maka siapa yang adil? Beliau katakan demikian. Di saat itulah beliau bermujahadah untuk menahan amarahnya. Sehingga beliau katakan, "Rahimallahu ahi Musa. Laqad udhiya bi aktsar min hadza fasabar." Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia itu diganggu oleh kaumnya melebihi daripada gangguan yang aku terima ini. Tapi dia sabar. Kenapa aku tidak sabar? Gitulah. Nah, ini adalah langkah-langkah mujahadah. Jadi ketika kita itu dihadapkan pada sesuatu yang harus kita marah, harus kita itu sedih, harus kita begini dan sebagainya, maka obat yang paling mujarab itu adalah kita melihat kepada kisah yang sudah terjadi. Artinya apa? Jadi sepertiga daripada Al-Quran itu semuanya itu memuat kepada kisah-kisah orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang tidak soleh. Lihat bagaimana akibat daripada orang yang soleh karena sabar, menghadapinya dengan sabar, akhirnya jadi gimana. Dan lihat bagaimana orang yang perilakunya tidak baik, lihat bagaimana akhirnya. Jadi semua ada contoh. Nah, oleh karenanya, Nabi SAW untuk meredamkan amarahnya. Jadi beliau itu walaupun Nabi, tapi bisa marah juga. Tampak, kata di dalam riwayat hadis, kalau Nabi SAW itu marah, maka wajahnya itu merah. Begitu pula ketika Nabi SAW berpidato, maka wajahnya itu memerah. Serius maksudnya. Menyampaikan sesuatu dari inginnya, semuanya mendengar dan mengamalkan. Sampai beliau itu, dari saking keinginan harapan yang luar biasa itu, maka sampai wajahnya itu merah. Bukan seperti sekarang, ini dai-dai sekarang. Bukannya merah wajahnya, tapi bikin ketawa sama orang. Bahkan kadang-kadang kata-kata yang diucapkan itu tidak pantas untuk disebutkan. Di dalam masjid, kadang-kadang. Ini magomnya Nabi Muhammad SAW. Magom mimbar. Yang dia itu dimuliakan karena Nabi Muhammad. Karena dia meniru Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya dia itu mengotori majelisnya Nabi Muhammad? Mimbarnya Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau semua ketawa tapi benar, tidak apa-apa. Rasulullah juga bergurau. Tapi bergurau-nya itu ada batasnya. Dan bergurau-nya itu sesuatu yang benar, hak, bukan sesuatu yang tidak benar atau kebohongan. Apalagi sampai tidak pantas untuk diucapkan oleh orang seperti dia. Maka, sehingga setelah orang Badui itu dikasih lebih oleh Nabi SAW, sehingga dia itu bersyukur dan terima kasih, sehingga mengucapkan bahwasanya engkau sekarang adil ya Rasulullah. Apa yang kau inginkan? Kata Nabi SAW. Engkau belum memberikan aku suatu pemberian yang menyenangkan aku. Baik, aku akan berikan. Apa yang kau inginkan? Dikasih sampai dia puas. Begitu puas. Kamu puas sekarang? Dah lihat. Sekarang baru engkau adil. Ya, silakan. Baru pulang. Setelah pulang, sahabatnya itu berkata kepada Nabi. Kali ya Rasulullah. Engkau katakan tadi, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, karena dia itu telah diganggu oleh kaumnya melebihi daripada gangguanku. Memang gangguannya bagaimana? Maka Nabi SAW bercerita di dalam hadis yang panjang. Beliau katakan, di antara kebiasaannya orang-orang Bani Israel, kalau mandi itu sama-sama. Mereka itu. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Gitu. Jadi gak ada badakan-badakan sama-sama. Gitu. Akhirnya apa? Nabi Musa gak mau. Karena Nabi Musa tidak mau berbuat sesuatu. Beliau itu adalah seorang nabi yang maksum, dijaga daripada sesuatu yang bikin merendahkan. Karena dengan kenapa yang namanya kemaluan itu dikatakan sa'atan. Dua hal yang jelek, satu di depan, satu di belakang. Orangnya cakep banget, tapi kalau sudah kelihatan itunya jelek jadi. Ya kan? Nah, kalau pakai pakaian bagus, cakep, tapi kalau sudah kelihatan itunya, makanya dikatakan sa'atan. Nah, sehingga Nabi Musa dijaga. Dia gak mau mandi sama-sama, gak mau. Bani Israel kan orangnya itu cengkal, inat, suka tambeng, jadi suka ngelawan, suka pokoknya macam-macam. sifatnya Bani Israel dari dulu sampai sekarang seperti itu sudah. Suka kepada harta emas, itu mereka itu. Kemudian dia katakan, Nabi Musa itu tahu enggak kenapa? Kok enggak mau mandi sama kita? Karena pelernya itu besar sebelah. Paham? Nah, makanya. Jadi di dalam hadis seperti itu. Jadi buah pelernya, jadi kemaluannya perempuan laki-laki itu ada dua di bawahnya itu. Itu besar sebelah. Ketawa mereka semuanya. Ketawa mereka semua. Itu disebutkan dalam hadis. Coba lihat. Nabi. Jangan pun Nabi. Ustaz dikatakan begitu. Malunya gimana? Ini Nabi Musa. Nabi Musa dikatakan demikian. Akhirnya apa? Nabi Musa diam aja. Nabi Musa tidak menanggapinya. Tapi Allah tidak tinggal diam. Nah, ini loh. Ini maksudnya. Kalau kita itu diam, kita sabar, tidak diladeni orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan khawatir, Allah yang akan membalasnya. Makanya Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, dan tidak mungkin bohong, pasti terjadi. Innal birra la yabla wa dzamba la yunsa wa dayyan la yamut faf'al masyi'ta fakama tadinu tudan. Jadi, yang namanya pahala itu, tidak akan sirna, disimpan. Dosa tidak akan dilupakan. Maka, hendaknya kalau kalian sudah ingat kepada tiga hal itu, silahkan lakukan apa saja. Tapi ingat, sebagaimana kamu lakukan suatu perbuatan, apapun itu bentuknya, pasti kamu akan mendapatkan balasannya. Jadi jangan khawatir. Sabar aja. Diam mengatakan kata kita, diam. Nah, ketika diam itu kita harus sabar. Ingat Rasulullah diam. Itu namanya mujahadah. Yang dilawan, jangan berkata sedikit pun, jangan berkata diam aja. Diam. Nanti orang yang mengata-ngatain kamu itu pasti nyesel. Pasti nyesel. Nah, tapi kalau dia mengata-ngatain kamu, dibalas juga. Nggak ada habis-habisnya. Api dengan api. Jadi terus tambah membara. Nah, tapi kalau ada api, supaya mati, padamkan dengan air. Biarkan kamu jadi air. Jangan jadi api. Oleh karenanya kan kita nggak suka kalau berkumpul sama orang yang pemarah. Karena apa? Nanti salah, ini salah, ini salah, dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai menjadi orang semacam itu. Jadi harus lawan. Dilawan sampai kita menjadi orang yang sabar. Bahkan Ustaz masih ingat, Ustaz dulu, Abu Tosnya luar biasa. Untung kalian dapatkan Ustaz sekarang. Kalau dulu, nah itu Abu Tosnya luar biasa. Ustaz masih ingat, gak ada yang berani bangunin Ustaz tidur. Kalau ada yang berani bangun Ustaz tidur, Ustaz damprat ya. Habis. Dimarahin sama Ustaz. Dan gak ada yang berani, kecuali ya Ustaz Khadijah. Ustaz Khadijah yang bangun ini Ustaz takut. Tawai lainnya Ustaz kata-katain habis. Tersinggung sedikit, marah. Tersinggung sedikit, marah. Itu Ustaz. Sehingga, suatu waktu, pernah ada ucapan yang begitu Ustaz ingat ucapan itu, maka memotivasi Ustaz untuk menjadi orang yang berubah. Di mana ada orang yang berkata pada Ustaz, Habib Ghasim, Allah arhamu, beliau itu kan keras orangnya. Beliau berkata, jadi kok Habib, tapi keras pada tempatnya gitu ya, keras pada tempatnya. Akhirnya, beliau berkata, jadi anaknya Buya ini, yang ikut sifatnya Gatim itu segar. Nah, sehingga seberat kata-kata itu berat. Sehingga Ustaz ingin berubah. Jadi seperti Abu Yahbasa. Yang sabar. Maka kemudian Ustaz mulai saat itu terus mujahadah. Sampai ketika Ustaz mau berangkat ke Madinah. Abu Yahbasa itu berpesan begini. Kalau aku utus kamu ke Madinah, tidak ada lain kecuali untuk melaksanakan dua hal saja. Yang pertama, kamu hikmah pada guru. Yang kedua, hilangkan sifat amarahmu sampai kamu marah, kamu bisa senyum. Kalau bisa seperti itu, berarti sukses. Jadi alhamdulillah, Ustaz marah, dalam keadaan senyum, Ustaz bisa. Nah, jadi kalau lagi ngelihat Ustaz senyum, jangan dikira Ustaz senyum, bisa jadi lagi marah. Faham? Nah, jadi itulah yang terjadi pada Ustaz. Ternyata, setelah mujahadah bisa, gitu. Dan belum sampai sempurna betul. Tapi tetap daripada dulu jauh sudah. Dan kalau sudah kita siap untuk bermujahadah, jangan kaget kalau seumpama dicoba dengan satu cobaan demi cobaan. Di antaranya adalah, pernah waktu Ya Alawi itu masih kecil, umurnya sekitar 6 tahun kira-kira. Ustaz antarkan, dia mandi di kolam renang. Ustaz antarkan. Jadi Ustaz temani dia, waktu itu masih ada Ya Ahmad sama Ya Alawi aja. Akhirnya, waktu Ustaz di pinggir itu, jagain Ya Alawi, Ustaz disiram sama anak kecil. Sama air. Ustaz kan pakai songkok, pakai ini. Besar semua. Akhirnya, mau marah tapi tahan. Tahannya gimana lagi namanya anak kecil gitu. Ustaz tahan-tahan. Sampai, udah marah. Ustaz senyum aja ngeliat orangnya. Akhirnya begitu. Ustaz selesai, sudah senyum. Ya Alawi dari sana bilang, bi, berhasil. Gitu. Jadi berhasil gitu, mujahadahnya berhasil gitu. Nah, jadi seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah suatu waktu lagi berjalan bersama Sayyidatuna Maimunah. Siapa dia? Istrinya Nabi. Ketika beliau berjalan, Sayyidatuna Maimunah itu dalam keadaan pakai cadar. Beliau jalan di malam hari berdua dengan Nabi SAW. Kelihatan oleh beberapa sahabat. Maka Nabi SAW memanggil sahabat itu. Kemarilah. Ketahuilah bahwasanya di sampingku ini adalah Maimunah istriku. Maka mereka mengatakan, astagfirullah Rasulullah. Masa engkau mengira aku akan berprasangka buruk kepadamu? Maka kata beliau, kata Nabi SAW, gua tidak. Aku tidak berpikiran engkau berprasangka buruk kepadaku. Tapi yang namanya setan itu tidak bisa melihat suatu sela untuk masuk ke dalam Bani Adam kecuali dia akan masukinya. Nah, karena di situ kan Nabi SAW berjalan dengan seorang wanita yang tertutup. Bisa saja timbul sebuah lintasan, oh Nabi SAW jalan sama siapa itu? Jangan-jangan. Nah, jadi yang semacam ini bisa terjadi kepada Nabi, bisa juga terjadi kepada yang lainnya. Yang semacam ini harus stop. Kita harus saling membantu. Itu maksudnya Nabi SAW menegur kepada sahabat itu dan memberitahunya bahwasanya di sampingku ini adalah Sayyidatuna Maimunah. Itu salah satu bentuk bagaimana cara kita bermujahadah. Jadi ternyata kalau kita sudah biasa melakukan sebuah pelatihan dan terapi mujahadah kepada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang terorganisir. Perilaku kita terkendalikan. Lintasan hati kita terkendalikan. Ucapan-ucapan kita juga terkendalikan. Sehingga apa? Kita yang tampak kepada kita adalah kebaikan. Sama seperti apa? Seperti perumpamaan seorang muslim yang ditampakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti binatang apa? Ayo coba sebutkan. Binatang apa yang diserupakan oleh Nabi SAW dengan seorang muslim? Binatang apa? Binatang tawon. Coba lihat tawon itu. Keluarnya sesuatu dari tawon itu bagus. Apa itu? Madu. Madu itu adalah minuman yang paling berharga. Yang paling mahal. Obat terhadap segala macam penyakit. Manis rasanya. Mengobati penyakit-penyakit. Dan lain sebagainya. Kalau dia makan, makannya yang baik-baik. Enggak seperti lalat. Kalau lalat itu adalah sifat kebalikannya mukmin. Berarti siapa? Munafik. Jangan kamu jadi lalat, jadilah tawon. Tahu tawon? Tawon itu kalau makan itu bunga-bungahan. Saripati daripada bunga, saripati daripada buah-buahan itu yang dimakan oleh tawon. Tambah bagus buah-buahan yang diminumnya, tambah bagus mutu daripada madu yang dihasilkannya. Nah, itu tawon. Jadi kalau makan makanannya itu baik, kalau dia mengeluarkan yang baik, tapi jangan diganggu. Nah, gitu. Jangan diganggu. Asalkan dia itu tidak mengganggu yang lainnya, silahkan. Tapi kalau ganggu dirinya, baru dia itu akan marah. Coba lihat, yang namanya tawon itu. Apakah kalau kamu jalan ketemu sama tawon, tawon itu akan ngejar kamu? Kecuali kalau apa? Diganggu, baru kita itu harus marah. Artinya apa? Ganggu agama kita, kita harus marah. Keluarga kita diganggu, kita harus marah. Harta kita diambil dari orang, kita harus marah. Kalau tidak marah semacam itu, ah itu namanya kata Nabi SAW, manistugdiba falam yagdab fahuwa himar. Barang siapa yang dibikin marah pada tempatnya, bukan pada tempatnya, tapi dia marah, dia tidak marah, itu namanya bukan manusia, tapi himar, keledai itu namanya. Ngerti gak? Jadi waktu yang marah, harus marah. Nabi Muhammad dicaci maki, marah. Sahabat Nabi dicaci maki, marah. Sayyidatuna Aisyah dicaci maki, marah kita. Guru kita dicaci maki, kita harus marah. Nah, tapi kalau kita sendiri, direndahkan orang, dihinakan orang, gak usah marah. Dan biarkan Allah yang balas. Tapi ketika agama, begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau makannya, minumnya, kehidupannya sangat sederhana dengan kehidupan yang biasa dialami oleh para istrinya. Ngikuti Rasulullah itu. Artinya mengikuti itu adalah musayarah. Fleksibel. Makan apa saja bisa. Dibikin makan yang enak bisa. Makan yang gak enak bisa. Kasih pakaian yang bagus bisa. Pakaian yang gak bagus bisa. Itu Nabi kita. Jadi gak banyak tuntutan untuk dirinya. Sehingga beliau adalah seorang suami yang paling luar biasa, kata istrinya. Tapi ketika dikumandangkan azan, maka beliau keluar dari tempat kita berada, seakan-akan beliau tidak pernah mengenal kita sama sekali sebelumnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidah Aisyah, dengan perasaan cemburunya dia mengatakan, ketika Nabi SAW memuji Sayyidatuna Sofiyah, Sayyidah Sofiyah, maka kata Sayyidah Aisyah, cantik sih, cantik. Cuma sayang dia begini. Jadi dia itu cantik, cuma sayang dia pendek katanya. Maka Nabi SAW langsung merah mukanya. Dan kemudian dia berkata kepada Sayyidah Aisyah, Galia Aisyah, lagat gulti, kamu telah mengatakan sesuatu, iza muzijatil bahar, lah afsadatku. Kalau seumpama dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lautan yang begitu luasnya, maka lautan itu akan berubah rasanya karena kata-kata itu. Langsung ditinggal oleh Nabi SAW. Nah, itu. Nah, sehingga apa? Jadi kalau dalam urusan dosa, beliau tegas. Tapi kalau urusan duniawi, urusan adat, urusan makan, minum, ataupun yang lain sebagainya bukan termasuk ibadah, maka beliau banyak mengalah. Kemudian, nah sekarang itu kan laki-lakinya. Sekarang kita akan bahas tentang perempuan. Kata Nabi SAW, keterusan daripada hadis yang pertama tadi, yang kemarin kita baca, وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْتَاهَ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثَلْ ثَوَابِ آسِيَا إِمْرَأَتْ فِرْعَوْنَ. Jadi katanya, istri yang mana saja, yang sabar terhadap akhlak yang tidak baik dari suaminya, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah daripada pahala seperti pahala yang diberikan kepada Sayyidatuna Aisyah, istrinya Fir'aun. Siapa namanya istrinya Fir'aun? Namanya Aisyah bintu Muzahim. Aisyah bintu Muzahim. Suaminya orang enggak benar. Suaminya mengaku Tuhan. Jadi bukan fasik lagi, sudah di atasnya fasik dia. Berapa banyak orang dibunuhin. Setiap laki-laki yang lahir, penggal kepalanya. Perempuan-perempuan ketika masuk tentara Fir'aun, Bani Israel yang ada di Mesir, itu semua diperkosa. Berapa banyak dosanya itu. Kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Dan memerintahkan Haman untuk supaya membuat suatu bangunan yang sangat tinggi. Untuk apa? Untuk membunuh Tuhannya Musa katanya. Sehingga dibikin bangunan sangat tinggi, begitu sampai ke tinggi, diambil panah. Si Haman ini ngambil panah, dia jadi panah. Matilah engkau, wahai Tuhannya Musa. Akhirnya subhanallah, itu panah itu dikenakan oleh Allah Ta'ala sengaja kepada burung yang ada di atas sana. Akhirnya, turunlah kembali panah tersebut dalam keadaan berdarah. Maka dengan senangnya, gembiranya, congkaknya, dia mengatakan, aku sudah telah membunuh Tuhannya Musa, katanya. Kita aja ketawa ya kan? Kenapa? Kenapa dia gak ketawa? Gak punya hidayat. Makanya kan lucu kalau kita itu berbicara tentang agama-agama yang ada sekarang ini. Agama Nasrani lah, kok bisa dipercaya gitu. Masa iya sih ada Tuhan yang keluar daripada paling hina daripada bagian tubuh manusia perempuan. Coba, yang paling hina daripada tubuh perempuan itu yang mana? Ya di situ. Ya kan? Tempat kencing kamu itu. Ya kan? Nah, Sayyidatuna Maryam keluarnya dari mana? Sayyidatuna Maryam kan dilahirkan. Ya kan? Sayyidina Isa juga dilahirkan. Sayyidina Isa dilahirkan dari kemaluannya Sayyidatuna Maryam. Nabi Muhammad juga dilahirkan dari kemaluan Sayyidatuna Aminah. Masa ada Tuhan sampai mau menghinakan diri keluar dari kemaluan gitu loh. Makanya kan antara akal, logika dengan orang-orang Nasrani itu sama sekali tidak masuk akal. Itu yang pertama. Apa maksudnya Tuhan itu harus masuk lewat kemaluannya, harus keluar lewat kemaluannya manusia gitu. Apa maksudnya? Ahsan lebih baik langsung aja jreng, langsung ada gitu. Ada Maryam, ada Sri Aisyah, ada Allah. Jadi ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu gitu. Ya kan? Enggak usah pakai ada Tuhan Ibu. Nah, kapan kawinnya? Kok sudah punya anak namanya Nabi Isa gitu loh. Kapan kawinnya gitu loh. Kawinnya gimana caranya gitu loh. Paham? Jadi sangat-sangat menggelikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Isa itu rela berkorban untuk umatnya dan untuk hamba-hambanya. Sampai dia itu disakiti, dia itu disalib dan lain sebagainya. Untuk apa? Sehingga seluruh hambanya nanti yang berdosa tidak perlu berdosa. Karena apa? Semuanya ditanggung oleh Nabi Isa. Magul? Kok repot-repot Tuhannya itu mau disiksa oleh hambanya sendiri? Ya bilang aja sudah, hambaku siapa yang beribadah kepadaku, semuanya tidak akan aku tulis dosa. Silahkan, lakukan apa saja. Nggak usah sampai dia itu merendahkan diri, namanya juga Tuhan. Manusia kan apa katanya Tuhan? Kok Tuhannya malah apa katanya manusia gitu? Itu diantara yang tidak masuk logika gitu. Tapi ya begitulah saya katakan, kenapa mereka bisa begitu yakin dengan keyakinannya? Iya, jawabannya karena mereka belum mendapatkan taufik serta hidayah. Oleh karenanya nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam itu adalah nikmat hidayah. Nah, semoga kita terus dijaga oleh Allah Ta'ala keislaman kita, keimanan kita. Apa yang terjadi padanya katanya? Gal? Wa zalika anna Musa alaihi salam lamma ghalaba as-saharatu amanat bihi Asia. Kapan si Asia itu beriman kepada Allah? Ketika terjadi duel antara Nabi Musa dengan para penyihir itu. Ketika terjadi duel antara Nabi Musa dengan penyihir itu, maka ternyata kan penyihir itu kalah. Dikarenakan mereka itu kan melepaskan tongkatnya langsung jadi ular. Tali-tali itu dilepaskan jadi ular. Ular banyak. Maka pertama kali begitu dia melihat ular yang begitu banyak, begitu garangnya, begitu ganasnya, maka si Musa takut. Maka ternyata Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada, jangan takut, lemparkan tongkatmu. Begitu lemparkan tongkatnya Nabi Musa, ternyata dia itu menjadi ular yang besar. Semua ular yang kecil dimakannya. Dimakannya sampai habis. Begitu dimakan sampai habis, maka mereka semua langsung sujud. Kenapa? Karena ada satu hal yang tidak masuk akal. Apa itu? Kalau seumpama ini adalah ular yang bikinan, bukan ular yang dari Allah, sebuah mukjizat, maka niscaya perutnya ular itu jadi besar. Karena dimakan banyak. Ini enggak. Perutnya itu tetap saja. Nah, disitulah. Maka tukang sihir itu mereka langsung percaya dan meyakini bahwa sihir itu adalah mukjizat daripada Allah Ta'ala. Sehingga mereka bersujud. Ketika mereka bersujud kepada Tuhannya Nabi Musa, marah Sayyidina si Fir'aun itu. Bukan Sayyidina, siapa? Si Fir'aun al-la'in itu. Gitu. Tuannya setan, bukan tuannya kita ya. Marah. Akhirnya, kamu telah beriman kepada Tuhannya Musa sebelum aku izinkan. Oh, kalian itu kong-kale-kong, rupanya katanya. Faham? Ini semuanya dibikin sengaja supaya orang itu beriman ya. Itu maksudnya. Aku akan penggal kepala kalian semuanya. Apa kata mereka? Walaupun kau penggal kami, kami sangat meyakini ini bukan ular biasa. Ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat tahu dengan yang namanya sihir, bermacam-macam sihir. Tapi yang ditampakkan oleh Musa itu bukan sihir. Itu adalah sebuah mukjizat daripada Allah Ta'ala. Karenanya kami beriman. Apapun yang kau lakukan kepada kami, kami tetap akan beriman. Nah, hidayah sudah masuk dalam hatinya. Sehingga lihat, ini contohnya. Seorang hamba yang seumur hidupnya dihabiskan untuk maksiat, dihabiskan untuk setan, menyembah kepada patung, menyembah kepada Fir'aun, tapi di akhir umurnya dia hanya sempat beriman kepada Nabi Musa pada saat dia melihat mukjizat tersebut. Akhirnya apa? Semua tukang sihir itu dipenggal kepalanya semuanya. Jadi hanya sebentar dia beriman, tapi kemudian meninggal dalam keadaan dia akan termasuk penghuni surga. Dan semoga kita bertemu dengan mereka nanti. Ada juga orang yang seumur hidupnya digunakan untuk kebaikan, tapi akhir umurnya dia meninggal dalam keadaan suul khatimah waliyadzubillah. Nah, oleh karena jangan merasa aman, jangan merasa aman. Jadi ingat ya, jadi kita itu jangan terlalu pasrah, jangan terlalu percaya dan meyakini orang tua kita, guru kita, tidak. Tapi kita meyakini apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadisnya, itu yang harus kita yakini. Tapi yang dikatakan oleh orang tua belum tentu semuanya benar. Nah, begitu pula kita, jangan terlalu kita itu pasrah ataupun kita meyakini bahwasanya orang tua itu adalah segala-galanya bagi kita. Enggak. Jangan. Karena orang tua juga akan meninggal. Orang tua bisa berubah. Orang tua bisa berlaku maksiat. Orang tua itu bisa berkejam. Guru pun juga begitu. Tapi kalau Allah Rasulnya dan juga semua ajarannya, tidak. Nah, jadi sekarang itu harus kita mempunyai keyakinan semacam itu. Ini keyakinan yang baik, keyakinan yang benar setelah kita berhusnudzon. Artinya apa? Perintah orang tua, perintah guru belum tentu itu adalah yang baik. Kalau seumpama diperintahkan, kamu jangan mondok, aku gak suka kamu itu jadi orang solihah. Paham? Kamu dulunya berani sama ayah, sekarang kok jadi menurut gitu sih, aku gak suka deh. Misalnya deh kayak gitu. Karena harusnya kan dia bersyukur. Punya anak, Masya Allah, pulang-pulang sudah lain. Seperti tadi ini. Ada wali murid datang kepada Ustaz, "Ustaz, anak terima kasih, anak punya anak di sini, kau apa, antum didik dia, anak terima kasih," sampai nangis-nangis beliau. Cerita kepada Ustaz ibunya ini. Dan dia itu minta air kepada Ustaz, karena kakaknya yang enggak mondok, suka minum, suka begini dan sebagainya, gitu. Cerita, gitu. Senang kan Ustaz? Gitu. Harusnya kan senang. Ngelihat anaknya, Masya Allah, yang tadinya depan TV, terus sekarang masih ada depan Al-Quran, Masya Allah. Yang tadinya, paham, kalau biasanya nggak pakai jilbab terus selalu dan tok gitu. Ini enggak sama jilbabnya, mau ke mana pakai jilbabnya, jilbab nggak pernah lepas daripada dirinya. Itu Masya Allah, cahayanya aja beda, wajahnya sudah beda-beda, cahayanya beda-beda. Nanti kalau sudah pulang dari rumah bedeng lagi gitu. Makanya dipertahankan ya, paham, jadi dipertahankan paham itu. Kemudian, jadi ketika si tukang sihir itu sujud kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah SWT, maka kemudian Sayyidatuna Aisyah itu yang melihat sendiri, maka dia beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi. Falamma tabayyana li Fir'aun imanuha daqqa liyadaiha wa rijlaiha arba'ata autat fil arad. Faham? Jadi ketika tahu bahwasanya Aisyah itu beriman kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa, maka kemudian kedua tangannya itu dipatok dengan apa? Dengan seperti paku gitu. Begitu pula kakinya. Bi'autat, diikat dengan apa? Dengan paku dan tali di Arab. Wa syabbahaha fiha kullu udwin bihablin wa ja'ala fi muqabalati syams. Kemudian dijemur di matahari. Tahu kan Mesir panasnya luar biasa di negara Arab itu. Itu langsung di bawah matahari langsung. Perempuan dia. Fa idzan sarafu anha adallat hal malaika. Tapi hebatnya PM ketika mereka ada, mereka kena matahari. Matahari itu menyinarinya, memanasinya. Tapi begitu mereka enggak ada, langsung ada awan. Sehingga apa sepanjang hari di bawah awan. Jadi enggak merasa kepanasan sama sekali. Itu di antara karomahnya Sayyidatuna Aisyah yang nantinya akan menjadi istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Maryam, Sayyidatuna Aisyah, enggak ada yang berhak mendapatkannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua nanti akan menjadi istriku di surga. Jadi semoga kita bertemu dengan keduanya. Gal wa amana fir'aun bi sakhratin 'azima wa amara fir'aun bi sakhratin 'azima litulqa ilaiha. Kemudian setelah memanaskan dengan matahari kepada tubuhnya itu tidak menjadikan Sayyidatuna Asiyah kembali kepada agamanya, maka kemudian Fir'aun memerintahkan kepada pengikutnya supaya mengambil batu besar supaya dilempar kepadanya. Falamma atau habisarati galat. Ketika mereka datang dengan bawa batu yang besar itu, maka dia berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga nanti. Fa'absarat al-bait min marmara baido. Tiba-tiba begitu dia berdoa semacam itu, tiba-tiba tampak. Jadi rumah yang sangat bagus yang terbuat daripada marmer yang warnanya putih. Fantaza'at ruha fa'alqiyat as-sahratu 'ala jasadin la ruha fiha wa lam tajid 'alaman. Sehingga pada saat itu juga ketika dia melihat surga itu, maka Allah mencabut nyawanya sehingga batu itu benar-benar dilemparkan oleh mereka, tapi kepada jasadnya pada saat itu sudah tidak ada lagi rohnya sehingga dia tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa itu. Jadi Sayyidatuna Asiyah itu meninggalnya itu karena dilempari dengan batu yang besar sehingga menggencet tubuhnya sampai mati. Pahalanya besar, besar pahalanya. Pahala yang semacam itu akan diberikan pada istri yang sabar kepada suaminya tidak baik akhlaknya. Nah, jadi kita minta pada Allah Ta'ala semoga dapat suami yang baik. Tapi kalau dapat suami yang tidak baik, kita harus sabar. Karena apa? Ingat, ketika Asiyah disakiti, ketika Sayyidina Ayyub disakiti, ketika Sayyidina Hussein dipenggal kepalanya, ketika Sayyidina Utsman bin Affan juga ditusuk perutnya sampai mati, ketika Sayyidina Ali ditusuk dari belakang sehingga sampai menyebabkan dia itu meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab juga semacam itu, Allah di mana? Allah di mana? Allah tidak tahu? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib diracun oleh istrinya sampai mati. Allah di mana? Allah tidak tahu? Tahu. Tapi justru Allah itu lebih sayang kepada kita. Kalau kita melihat, ya Allah, kesiannya kenapa kok dia sih yang harus mengalami yang semacam ini? Ketahuilah bahwasanya kita merahmatinya. Tapi Allah lebih rahmat. Kenapa? Wahuwa arhamur rahimi. Jadi Allah itu ingin lebih tinggi lagi derajatnya. Lebih tinggi lagi derajatnya. Terus sampai dekat pada Allah Ta'ala. Itu loh maksudnya, tujuannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau alimat ummati ma wara'a kulli musibatin lasta'jaluha." Kalau seumpama umatku ini tahu di balik suatu ujian, suatu cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka pasti orang itu akan berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, cepat-cepat ya Allah datangnya itu musibah itu. Kita kan enggak. Supaya dialihkan musibah itu. Tapi kalau kita tahu di balik musibah itu apa? Pahala Allah, ridha Allah yang Allah berikan, yang akan Allah berikan kepada kita. Maka niscaya kita akan mengatakan, ya Allah, cepatkan ya Allah kepadaku datang ujian itu atau musibah itu. Jadi kita tidak mau, kita tidak ingin meminta kepada Allah supaya diberikan musibah bermacam-macam. Tidak. Kenapa? Nabi sendiri yang mengajarkan kita, faida sa'al tafas alillah al-afiyah. Kalau kamu minta kepada Allah Ta'ala, memohonlah kepada Allah Ta'ala untuk apa? Kebaikan, sehat, jauh dari musibah. Nah, tapi pahalanya tinggi, derajatnya tinggi sisi Allah. Kan enak. Jadi nggak capek-capek, tapi kita mendapatkan makam yang sangat tinggi. Tapi kalau sudah diuji, kita harus siap. Kenapa? Ingat satu hal. Di dalam hal kebaikan, jangan pernah mengandalkan diri. Tapi selalu kita kembalikan kepada Allah. Kenapa kita berada di pesantren? Kenapa kita bukan seperti yang di luar sana, seperti hari ini? Sekarang ini, pada hari mingguan, banyak yang nonton televisi, nonton dangdutan, nonton konser dan sebagainya. Banyak yang seperti malam ini juga, mereka itu berpacaran, keluar bersama apa pasangannya dan sebagainya. Kenapa kita berada di sini? Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena Allah. Allah memberikan taufik kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah cinta kepada kita sampai kita itu diberikan anugerah semacam ini. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Faham itu. Jadi segala macam kebaikan yang kita lakukan, ya Allah, Nabi bisa sholat tahajud, jangan kamu katakan ana. Allah yang memberikan taufik, memberikan sehat, memberikan luang waktu untuk kita melaksanakan sholat tahajud karena cintanya Allah kepada kita. Tapi kalau seumpama ada yang namanya kejelekan yang kita alami, keburukan yang kita alami, jangan dikembalikan kepada Allah. Faham? Kembalikan kepada diri kita. Faham? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ceritanya di dalam Al-Quran. Wallazi yut'imuni wa yaskin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jadi dialah yang memberi makan aku yang baik nisbah kepada Allah. Dialah yang memberi minum aku baik nisbah kepada Allah. Wa idza maritu, kalau aku sakit, kan yang bikin sakit siapa? Allah sebetulnya. Tapi kenapa dikatakan kalau aku sakit? Bukan dikatakan kalau Allah membuat aku sakit, Allah juga yang menyembuhkannya. Tidak dikatakan demikian. Tapi kalau aku sakit, maka Allah pula yang menyembuhkannya. Jadi kalau yang tidak baik, kita nisbahkan kepada kita. Tapi kalau yang baik, kita nisbahkan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, nanti kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita sudah berada di padang mahsyar, ketika setiap orang sudah mengetahui tentang amal-amal yang sudah pernah dilakukan di dunia, ini pahalanya ini, dan sebagainya, maka banyak di antara mereka yang ditampakkan sebuah pahala yang tidak merasa dia melakukannya. Besar pahalanya, justru yang paling besar. Ini pahala salat kamu, lihatin. Ini pahala puasa kamu, dilihatin. Ini pahala sedekah kamu, dilihatin. Tapi ada pahala-pahala yang lebih banyak, lebih besar, dia tidak merasa ini pahala yang mana. Maka dia tanya, dari Arab, ini pahalaku yang mana? Ini termasuk buat punya aku. Tapi kenapa ini aku tidak tahu ini pahala yang mana? Maka kata dia, kata Allah Ta'ala, kalau itu adalah pahala sabarmu ketika aku uji kamu dengan musibah-musibah itu. Maka orang itu kata Nabi Muhammad SAW berkata, andai kata hidupku dulu selalu diisi dengan musibah-musibah, alangkah senangnya aku. Jadi nanti baru kita akan mengatakan demikian. Sekarang, ya Allah, cabut aja nyawaku ya Allah. Dari saking gak kuat, gak kuatnya. Padahal kalau kita tahu di balik itu ada apa. Nah, jadi sabar. Sabar, sabar. Tanpa ada batasnya. Fem, jadi telan. Selama itu engkau yang menakdirkan ya Allah, aku akan terima. Aku akan terima ya Allah, aku akan jalani. Misalnya apa? Jalan ke bentuk. Tuh. Pertama kali, ke bentuk kan sakit. Fem. Dilempar orang, ke bentuk. Disengkat orang, jatuh. Sakit kan? Nah, jadi begitu sakit, jatuh sakit langsung ingat Allah. Allah yang tentukan. Kalau Allah tidak nadir, tidak mungkin. Ini cuma sebab saja. Allah melintaskan orang ini untuk berbuat jahat, kemudian mensengkat aku jatuh. Tapi karenanya aku dapat pahala kalau aku sabar. Kalau aku tidak balas dia. Kalau aku tidak damprat dia, aku dapat pahala yang besar. Nah, justru orang ini menjadi sebab aku dapat pahala. Aku harus berterima kasih kepada dia. Nah, gitu loh. Ngerti enggak? Ingat, kalau dalam kejelekan, keburukan, maka kita lihat musabibnya. Tapi kalau dalam kebaikan, maka kita lihat sebabnya. Fem, ustaz ini yang mengajari saya. Ustazah ini yang pernah mengajari saya harus hormat pada dia. Kenapa berkatnya saya menjadi seperti ini? Nah, tapi kalau seumpama kita kejatuhan tangga, kita ketimpuk, kita kesenggol, seperti tadi, saat mau keluar dari apa rumah mau kemari, ada murid Ustaz datang yang bawa hadiah sambil kayak nangis itu. Ustaz, anak minta maaf. Ya ada apa? Anak salah sama antum. Salah apa? Waktu hari Jumat kemarin anak nyenggol antum. Loh, Ustaz gak ingat? Jadi nyenggol antum Ustaz gak ingat? Kok sampai kayak begitunya gitu. Nah, ini berarti akhlaknya bagus Masya Allah. Jadi Ustaz, ya gak apa-apa. Ustaz gak paham, gak ingat. Kalau disenggol gitu, Ustaz. Justru Ustaz kalau disenggol orang, ya pantas Ustaz disenggol, orang baik dosanya harusnya disenggol terus gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika ada kebaikan, maka kita lihat sebabnya. Ketika ada kejelekan, kita lihat musabibnya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah berkehendak. Nah, jadi ingat, yang banyak kebaikannya pasti banyak bahagianya. Yang banyak dosanya pasti banyak sengsaranya. Camkan baik-baik. Dan itu dengan dasar firman Allah yang berbunyi, man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Jadi kalau orang berbuat baik untuk dirinya, dia akan menuai kebahagiaan. Dan barang siapa berbuat jelek untuk dirinya, dia akan mengalami kesengsaraan. Itu yang akan terjadi. Wa ma jazaul ihsan illal ihsan. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak akan dibalas oleh Allah Ta'ala kecuali dengan kebahagiaan. Semoga kita termasuk yang benar-benar menyakini yang semacam ini, sehingga kita sabar menghadapi segala keburukan, segala tindak jahil, segala tindak yang tidak enak kepada hati kita, kita akan menghadapinya dengan senang, dengan lapang dada, sehingga kita berhak mendapatkan tumpukan-tumpukan pahala, sehingga pundi-pundi amal kita seluruhnya penuh dalam keadaan kita meninggalkan dunia yang fana ini, yang penuh dengan cobaan ini. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Umar bin Khattab tadi, fa innaha muddatun yasir, sebentar saja di dunia ini, sebentar. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal, kalau kita ditanyakan seperti Nabi Nuh itu berapa lama hidupnya, 1050 tahun. Ketika ditanya, ketika engkau hidup selama 1050 tahun itu, bagaimana rasanya? Katanya beliau, seperti masuk rumah dari pintu belakang, lalu keluar rumah dari pintu depan. Terasa apa tidak? Coba kamu masuk dari pintu samping rumah Ustaz, lalu keluar lagi dari pintu depan. Terasa apa tidak? Seperti itu. Jadi sebentar lagi kita sudah tua. Sebentar lagi kita akan kawin. Sebentar lagi jadi ibu. Sebentar lagi jadi nenek. Habis itu dikubur. Nah, itu yang terjadi. Nah, sabar ya, ayo. Jadi kuatkan persatuan kita. Dengan persatuan dan kebersamaan, yang namanya setan tidak mungkin bisa mencerai-beraikan kita semuanya. Ada yang berbuat jahat, nah, kita harus nasihati. Yang menjadi sasaran kejahatan, harus sabar. Bahkan dia harus bersyukur, karena apa? Oh, ternyata saya juga bisa mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada apa-apanya. Misalnya apa? Kita disiram airnya basuh, basuhan tuh disiram dari atas. Yang disiram ke mukanya Nabi apa? Kotoran, kotorannya unta yang sudah berada di tempat sampah itu 3 hari 3 malam. Enakan mana? Kalau kamu harus tersiramkan dengan air kencing apa air basuhan? Enggak dua-duanya kan kalau boleh milih. Tapi kalau harus salah satunya, ya air basuhan tangan, nah, gitu. Jadi enggak ada apa-apanya. Jadi kalau begitu kita terjadi, ya. Jadi jangan bertindak, jangan berucap. Diam, diam. Lalu pikirkan. Biarkan ini berjalan. Ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti, ini Ustaz kalau jelaskan semacam ini syaitannya marah betul. Wah, tahu deh dia. Tahu deh katanya. Nah, itu. Tapi kita laksanakan. Ana ingin bersatu dengan Nabi Muhammad SAW. Ana ingin berjalan di dunia ini termasuk orang yang sukses, berhasil. Menampakkan akhlak yang baik. Ana ingin menjadi seorang awalu madrasah li awladina. Jadi sekolah pertama bagi anak-anak saya pengen jadi seperti itu. Sehingga dari seorang manusia seperti anak ini, seperti saya ini, akan tampak akhlaknya Nabi, tersebar akhlaknya Nabi, tersebar hidayahnya Nabi, petunjuk Nabi, dan banyak orang itu yang mengambil pelajaran dari kita. Itulah yang kita harapkan, dan semoga kita termasuk menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad SAW, selalu merindukannya, selalu menyenangkannya, selalu memperindah daripada matanya, sehingga kita semua termasuk yang didoakannya, termasuk disambutnya ketika kita meninggal nanti, dan kita bersamanya daripada mahsyar nanti, dan sampai di surga nanti bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadini ya kunyatin salihah wa lamal salih al-fatihah. يا ربنا اعترفنا